salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan halaman 401 Tata, maknanya membelah, dan halaman 402 di catatan kaki fala yusrif fil qatl, bawahnya ada al-hanaq, artinya marah. Al-hanaq artinya marah. Kita sampai pembayaran. Ya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fabayyana subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahasanya Allah menyamakan baina nufusihi, di antara nyawa-nyawa mereka. Allah tidaklah lebihkan satu nyawa atas nyawa yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh sebagaimana yang mereka lakukan. Ada nafsa bin nafsi, nyawa itu dibalas dengan nyawa. Ila qauli, sampai firman Allah, wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqq, dan kami turunkan padamu Al-Qur'an bil haqq, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan jadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, sehingga menghalangimu dari kebenaran yang telah datang kepadamu. Likulin ja'anna minkum syir'atan wa mihajah, untuk masing-masing umat telah kami jadikan syariat dan jalan sendiri-sendiri. Sampai akhir ayat, apa hukum jahiliyah dia berun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Tentang makna musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Syaikh Muslimin di tafsir surat Al-Baqarah mengatakan bahasanya maknanya adalah kalimat ini mengandung dua makna. Yang pertama adalah Al-Quran mengatakan benarnya keberadaan Taurat dan Injil, benarnya keberadaan kitab-kitab sebelumnya itu Taurat dan Injil. Al-Quran mengatakan benar dulu ada Taurat yang Allah turunkan kepada Musa, benar dulu ada Injil yang Allah turunkan untuk Isa. Itu yang dimaksud makna yang pertama untuk musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, mengatakan benarnya Al-Quran, mengatakan benarnya keberadaan dan turunnya Taurat dan Injil. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah Taurat dan Injil mengkabarkan akan turun Al-Quran di akhir zaman, lalu turunlah Al-Quran sebagai sebagaimana dikabarkan oleh Taurat dan Injil. Maka turunnya Al-Quran adalah bukti benarnya janji Taurat dan Injil. Itu makna yang kedua. Maka kalau makna yang pertama, musaddiqan itu kita terjemahkan dengan mengatakan benarnya Taurat dan Injil, mengatakan benarnya turun Taurat dan Injil. Kalau makna yang kedua, bukti benarnya kabar yang disampaikan oleh Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan syarat kaum muslimin annaha kullaha, seluruhnya nilainya sama, berbeda dengan tradisi dan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan mayoritas sebab terjadinya hawa nafsu atau kepentingan, hawa nafsu al-waqi'ah yang terjadi di antara manusia, fil bawadi, di badui, di perkampungan yang pindah-pindah, nomaden awil hawabir, atau perkampungan yang sudah menetap. Sebabnya adalah al-baryu, tindakan kezaliman melampaui batas dan tidak bersikap adil. Fa'ina ihda ta'ifatain, maka satu kelompok itu boleh jadi yusibu ba'daha minal ukhra daman aw malan. Menzalimi kelompok yang lain berkaitan dengan darah atau harta, atau ta'lu alaihim bil batil, atau melakukan tindakan kezaliman atas kelompok yang lain dengan satu cara yang batil. Falatun sifwa, tidak lalu tidak bersikap adil, insaf, maknanya adil. Kemudian wala taktasirul ukhra ala sifail haq, kemudian kelompok yang dizalimi ketika dia membalas istifa'ul haq, mengambil hak, yaitu membalas, itulah taktasir, tidak mencukupkan diri dengan sekedar mengambil hak, namun juga melakukan kezaliman. Falwajib di kita bilang, maka yang wajib berdasarkan hukum Allah adalah al-hukmu bainan nas, menetapkan hukum di antara manusia berkaitan dengan darah dan harta dan yang lainnya dengan adil, sebagaimana yang Allah perintahkan, dan menghapus apa yang telah menjadi tradisi banyak orang, hukum jahiliyah yang telah mentradisi pada banyak orang. Wa idza aslah muslihun bainahuma, dan jika ada orang yang hendak mendamaikan di antara dua kelompok tersebut, maka falyuslih bil adl, maka adalah dia mendamaikannya dengan adil sebagaimana Allah perintahkan. Dan jika ada dua ta'ifah dari orang-orang yang beriman, ikhtatalu, saling bentrok. Kata Imam Syafi'i, minimal ta'ifah satu orang. Minimal untuk disebut ta'ifah satu orang. Sehingga kalau ta'ifah kita terjemahkan kelompok itu dalam bahasa Indonesia kurang pas. Satu orang dalam bahasa Indonesia tidak kelompok, tidak mungkin satu orang. Padahal ta'ifah dalam bahasa Arab minimal satu orang. Kemudian iktatalu yang diartikan dengan berperang, ini juga sebenarnya makna yang kurang tepat juga. Karena kata Imam Ahmad, jika ada dua orang yang kelahi, itu termasuk dalam lain ta'ifatan minal mu'minina qatatalu. Kalau ada orang kelahi, adu jotos, saling tinju, itu termasuk iktatalu. Sehingga kalau diartikan perang kan kurang pas. Maka tadi saya terjemahkan, atau coba saya terjemahkan dengan bentrok, adu fisik, atau yang biar agak umum mencakup kelahi dan perang. Fa'aslihu bainahuma, maka demikalah di antara keduanya. Fa'in barat ihdahuma alal ukhra, fa'a didamaikan kok ternyata yang satu barat, kelewat batas, mentolimi yang lain, faqatilu, maka perangilah atau tumpaslah oleh kalian semua Allah kita beri pihak yang melampaui batas kata tafiailah amrillah, sehingga dia kembali kepada ketetapan Allah yaitu damai. Fa'in fa'at fa'aslihu bainal mabil adl, jika kelompok tersebut mau kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, dan bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya orang-orang, hanya orang berimanlah yang bersaudara, maka demikianlah di antara dua saudaramu. Oh. Majruh haqqi sabun faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu. Qala Anas radhiyallahu anhu, ma rufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amrun fihi al-qisasu illa amara fihi bil 'aqli. Wa rawa Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nafasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi aqlin illa ahad ila abdan wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu wa hala ladhi zaqarnahu minatakafu'i huwa fil muslimi al-muslimi hurri ma'al muslimi hurri fa'amma dhimmiyu فالجمهور العلماء على أنه ليس بكفر للمسلم كما أن المستأمن الذي يقدم الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفر له وفاقا ومنهم من يقول بل هو قف له وكذلك النزاع في صفة الحر بالعبد. نعم. وينبغي أن سبقتنا ayat lebah al-afu dimintakan maaf kepada kerabat korban karena memaafkan telah yang lebih baik bagi mereka sebagaimana yang Allah firmankan wal juruha qisas, dan ada qisas dalam luka melukai. Faman tasaddaqa, siapa yang bersedekah yaitu memaafkan, fawa kafaratullah, maka itu adalah kafarah baginya. Anas radhiyallahu anhu mengatakan tidaklah dilaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi ayat dilaporkan di meja hijaukan, amr satu perkara yang di sana mengandung kisah kecuali Nabi perintahkan, yaitu kepada keluarga korban untuk memaafkan. Dikutip oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Sanadnya dinilai oleh Abdiya Al-Maqdisi di Al-Mukhtarah. Saukani mengatakan didiam oleh Abu Dawud dan Mungdiri, dan sanadnya tidak mengapa, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dia sekalian Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana qasat sadaqatun min mali, sedekah itu tidaklah mengurangi harta, dan tidaklah Allah tambahkan pada seorang hamba gara-gara dia memaafkan kecuali Allah tambahkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang itu bertawadhu lillah karena Allah. Kata-kata lillah ini menunjukkan keikhlasan. Ila rafa'ahullah, kecuali Allah akan meninggikannya. Sebagian orang itu tawadhu karena ingin dihalem sebagai orang tawadhu. Allah tawadhu karena ingin dipuji, maka ini bukan tawadhu yang dimaksudkan. Tawadhu yang dimaksudkan adalah tawadhu yang lillah karena Allah, bukan karena mengharap pujian orang untuk disebut tawadhu atau semacam itu. Sudahlah, catatan kaki. Hadhihi tarat wa syarat qabiyadun. الصدقة قد يظن أنها تنقص المال ولا يتصدق، والواقع أنها لا تنقص المال بل إنها تزيده في بركة ونماء وتدفع عنه ما ينقص. فإن الإنسان الذي لا يتصدق قد يعتري ماله آفات تذهبه أو تنقصه. وثانية ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قد يقول الإنسان إذا عفوت إذا عفوت عمن ظلمني واعتدى علي كان ذلك ذلا منيا مني ذلا مني. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يزيده ذلك إلا عزا ورفعة. وثالث ما تواضع أحد لله إلا رفعة إلا رفعته. المتواضع قد يظن أنه إذا وضع نفسه وتضامن ولم يحصل منه علو أن ذلك يضعه بين الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما توضع أحد لله إلا رفعه. وقوله بالله يحتمل أنه متعلق بتوضع متعلق بتوضع والمعنى تواضع له أي لأوامره ونواهيه فلم يستكبر. ويحتمل أنه تواضع لعباد الله إخلاصا لله فيكون التواضع للخلق لكن إخلاصا لله تعالى. وكلا الأمرين صحيح ولا منافع munafata wala munafata bainahuma wa alaihi fa yakunul hadithu amman li hadza wa hadza. Nah. Dalam hadis di atas terdapat tiga hal yang boleh jadi seorang itu berprasangka bahasa tiga hal tersebut kebalikan apa yang Nabi kabarkan. Pertama adalah sedekah. Boleh jadi orang berprasangka misalnya sedekah itu mengurangi harta, lalu dia tidak mau bersedekah. Padahal realitanya sedekah tidak mengurangi harta, namun sedekah menambah keberkahan harta dan menambah kesuburan harta, potensi harta untuk bertambah, dan mencegah dari harta hal-hal yang mengurangi harta. Karena orang yang tidak bersedekah, fatiatan boleh jadi menimpa hartanya afatun, berbagai bencana yang menghilangkan harta secara total atau menguranginya. Kemudian tidaklah Allah tambahkan pada seorang hamba gara-gara dia memaafkan kecuali kemuliaan. Ketika kulul insan, seorang boleh jadi mengatakan, jika aku memaafkan orang yang zalim kepada aku dan melanggar kehormatan hak-hakku, maka itu adalah kehinaan untukku. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahasanya hal tersebut tidaklah menambahkan kepada orang tadi kecuali kemuliaan dan ketinggian. Kemudian yang ketiga, tidaklah seorang itu tawaduk karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Orang yang tawaduk fatiyadunnu atau fatiyadunnu, boleh jadi disangka bahasanya annahu, bahasanya dia idza wada'a nafsahu, jika dia meletakkan dirinya wa tatamana wa lam yahsul minhu uluwan, dan dia tidak mendapatkan kesombongan, anna dzalika, artinya hal tersebut merendahkannya di hadapan manusia. Maka Nabi SAW mengkabarkan bahwa tidaklah seorang itu tawaduk karena Allah kecuali Allah tinggikan. Tentang tawadu'a ahadun lillah, kata-kata lillah di sini ya tamil, ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan pertama adalah nyambungnya ke tawadu'a, sehingga maknanya ma tawadu'a lillahi ahadun, tidaklah ada seorang yang tawadu' kepada Allah. Kalau kita sambungkan ke tawadu'a, maka maknanya ma tawadu'a lillahi ahadun, tidaklah seorang itu tawadu' karena kepada Allah kecuali Allah akan tinggikan. Sehingga makna hadis, orang tersebut tawadu' kepada Allah, artinya tunduk kepada perintah dan larangan Allah dan tidak sombong. Maka makna hadis jadinya adalah tawadu' kepada Allah, maka Allah akan meninggikannya. Ya, sambil kemungkinan yang kedua adalah tawadu'a li ibadatillahi, tidaklah seorang itu tawadu' kepada sesama manusia lillah, karena ikhlas, ikhlas karena Allah. Maka tawadu'nya kepada sesama, akan tapi ikhlasnya karena Allah Ta'ala. Dari dua kemungkinan makna ini, dua-duanya adalah benar semua dan tidak saling bertentangan. Dan jika dan kaidah untuk ayat Al-Quran dan hadis Nabi, jika mandul lebih dari satu kemungkinan makna dan ayat itu atau hadis dalil tersebut mungkin dimaknai dengan dua-duanya karena keduanya tidaklah bertentangan, maka kita maknai dengan semua maknanya. Sehingga kesimpulannya, wa alaihi, maka berdasarkan hal tersebut, hadis ini bersifat umum, mencakup yang pertama ataupun yang kedua. Maka maknanya bisa ma tawadu'a lillahi ahadun illa rafa'ahu, atau maknanya ma tawadu'a li'ibadillahi ahadun lillahi illa rafa'ahu. Kembali ke atas, wahadallazi zakarnahu, Maka makna maka apa yang telah kami sebutkan tentang masalah takafu, kesetaraan darah, ini berlaku untuk muslim merdeka dengan muslim merdeka. Adapun muslim dengan orang kafir zimmi, maka jumhur ulama mengatakan darah kafir zimmi tidak sekufu dengan muslim, sehingga tidak ada qisas. Inilah yang benar. Sebagaimana orang minta jaminan keamanan, yaitulah orang yang tiba dari negeri kafir ke negeri Islam dengan status sebagai utusan, duta besar misalnya, atau tajir atau berdagang, dan dia telah izin baik-baik atau semacam itu, maka musta'min ini tidaklah sekufu dengan darahnya muslim, wifaqan sepakat ulama. Kalau musta'min itu disepakati darahnya tidak sekufu dengan darah muslim. Tapi kalau zimmi, maka jumhur mengatakan tidak sekufu dan itu yang hak. Wa minhum man yaqul, namun ada juga ulama yang mengatakan, Muslimin mengatakan ungkapan semisal ini, wa minhum man yaqul, menunjukkan kalau khilaf dalam hal ini sedikit. Ada ulama yang mengatakan sekufu dengan muslim, dan yang benar ini adalah tidak sekufu. Atau minhum di sini kembali ke masalah zimmi. Jadi jumhur mengatakan tidak sekufu, dan ada ulama yang mengatakan yaitu sedikit ulama yang mengatakan sekufu. Yang benar adalah pendapat jumhur, kalau itu tidak sekufu. Demikian juga terdapat perselisihan manakala apakah orang yang merdeka itu dibunuh karena qisas gara-gara dia menghabisi budak. Ada khilaf dalam masalah ini, dan yang benar ya, si orang merdeka tadi dibunuh karena menghabisi budak. Ada catatan kaki dua wahyu. Telah kita sampaikan di depan bahwa pendapat yang benar seorang muslim tidaklah dibunuh karena qisas gara-gara dia menghabisi membunuh orang kafir secara mutlak, baik orang kafir tersebut kafir zimmi, mu'ahad ataukah musta'min. Dan pendapat yang benar orang yang merdeka itu muslim yang merdeka dibunuh karena membunuh muslim budak. Kemudian jenis pembunuhan jenis yang kedua, wiwit yusbihul amda. Sibhul amda. Sibhul amdi. Sibhul amdi. Maka ada fisuti. Fisauti. Fisauti wal. Wal asa. Mi'ata. Mi'atun. Mi'atun minagibi. Minha arba'una. Atau mi'atan ya. Mi'atan minagibili. Mi'atan minagibili. Minha arba'una. Kholkuhu fi butuniha awladiha. Awladuha. Awladuha. Samahu. Sibhul amdi. Qasadal qudwana alahi bidwarbi lakinnahu la yuktalu la yaktulu ghaliban faqad ta'ammadal qudwana walam yata'ammad ma yaktulu. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah tidak sengaja namun serupa sengaja. Terdapat hadis Nabi SAW bersabda, ingat sesungguhnya di dalam pembunuhan tidak sengaja yang serupa dengan sengaja, itulah maka nabi saut, pembunuhan dengan jambuk atau pukulan dengan tongkat, maka adanya adalah dia tidak ada kisah, dan dia adalah 100 ekor unta. Minha dari 100 tersebut arba'un, ada 40 ekor, khalfahu, di belakangnya, fi butuniha auladuha, di perutnya ada anaknya, 40 ekor dalam keadaan bunting. Hadisnya diriwayatkanlah Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abdul Hasbi mengatakan wa fi isnadi ikhtilaf, dinilai sahih oleh Al-Albani di sahih Sunan Ibnu Majah. Maka Nabi menyebutkan bahasanya adalah serupa dengan sengaja, karena orang ini bersengaja untuk mendzalimi orang lain dengan memukul orang lain. Akan tapi dia memukul orang lain tersebut dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Maka orang tersebut bersengaja untuk zalim, namun tidak bersengaja untuk mematikan dan membunuh. Kemudian jenis yang ketiga adalah al-khata', tidak sengaja, yang murni tidak sengaja, wa ma yajri majrahu, dan yang dianggap tidak sengaja. Contohnya ada seorang memanah, ingin memanah binatang buruan atau satu sasaran. Ternyata malah mengenai seseorang tanpa dia ketahui dan tanpa dia sengaja dan dia sadar. Maka untuk kasus semacam tidak ada padanya kuat, tidak ada padanya kisah, dan ada padanya diat dan kafarah. Kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut jika tidak bisa memerdekakan budak. Dan masih ada banyak masalah yang lain seputar hal ini yang telah dikenal, yang dijumpai di buku-buku para ulama, wa bayyanahum, dan para ulama pun telah menjelaskannya. Catatan yang pertama, pembunuhan jenis yang kedua itu dinamakan oleh para ulama dengan pembunuhan semi sengaja, yaitu seorang itu bersengaja jadinya untuk melakukan kezaliman, namun dima dengan alat yang tidak mematikan umumnya, semacam menggunakan cambuk, kemudian tongkat, wasaf'ah, wa ma'adbahau, dan alat semisal. Maka seandainya orang itu mati karena alat tersebut, maka pelakunya tidak dinilai sengaja, namun dinilai semi sengaja. Kemudian wakadhalika kedemikian pula pembunuhan jenis yang kedua itu tidak ada hukum kisos di dalamnya, sebagaimana pembunuhan jenis ketiga juga tidak ada kisos di dalamnya, karena pembunuhan tersebut adalah pembunuhan tidak sengaja, tetapi terdapat kafar. Wayah salir, dan pembunuhan semi sengaja itu berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja, karena dalam pembunuhan semi sengaja itu terdapat tahlilul diyah, diyahnya itu diperberat dibandingkan, berbeda dengan pembunuhan yang murni tidak sengaja. Karena diyah untuk pembunuhan tidak sengaja adalah diyah yang diringankan, diyah yang ringan. Fal masyhur minal madhab, pendapat yang terkenal dalam madhab Hanabila, bahasanya diyat untuk pembunuhan sengaja dan semi sengaja itu diyat yang berat. Tajibu arba'an, wajib dibagi menjadi 4 bagian. Ini sekali setor, sekali bayar, seperempat. Yang pertama adalah setoran pertama 25 ekor bintu makhab. Kemudian setoran yang kedua 25 bintu labun. Setoran yang ketiga 25 haqqa. Setoran yang keempat 25 ekor jada'a. Sedangkan dalam pembunuhan tidak sengaja, maka wajib dia dibagi menjadi 5 bagian. Aisruna minal arba'ah madhkurah. Pertama 20-20 dengan ketentuan sebagaimana 4 yang di atas, 20 pintu makhraj dan seterusnya, dan ditambah 20 lagi juga pintu makhraj. Maka beda antara pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja adalah taghlidz dia, diperberatnya dia. Ada pun qisas, tidak ada qisas dalam dua jenis pembunuhan ini. Wa amal kafarah ataupun kafarah, fafihil kafarah binaw'in, maka ada kewajiban kafarah untuk dua macam pembunuhan itu. Memerdekakan juga jika tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Jika saya bertanya, jika seorang itu menyupir satu mobil di jalan raya, suma'ata sakson, kemudian tiba-tiba datanglah seseorang yang mencampakkan dirinya di depan mobil, dia ingin bunuh diri dengan cara supaya ditabrak mobil. Ada kan? Kereta api. Oh, kereta api ya. Yang jelas banyak kereta api. Kalau mobil, hah? Ada sini kereta api. Fal kabinasi amamat sayara, maka apakah si pengendara mobil tadi yuk tabar dinilai membunuh tidak sengaja? Maka jawabannya kita katakan hadza khata'un, kemudian tidak sengaja, waqad yakunu hadaran, dan boleh jadi darah orang tersebut juga sia-sia. Jadi enggak ada statusnya bukan pembunuh. Maka boleh jadi statusnya pembunuh, boleh jadi statusnya bukan pembunuh. Tergantung kecepatan dia mengendarai mobil. Li'anna kauna hadza al-mashi, karena kondisi di mana orang ini berjalan, ya'ti datang, orang pejalan kaki ini datang dan pemilik mobil tidak mengetahui kehadirannya, suma kemudian tiba-tiba orang tadi mencapakkan dirinya, memasang dirinya di depan mobil dalam kondisi yang tidak mungkin bagi si sopir untuk menghentikan mobilnya, padahal kecepatan mobil tersebut biasa, maka dalam kondisi semacam ini, maka orang tadilah yang mencapakkan dirinya kepada kematian. Maka boleh jadi kita katakan sia-sia, tidak ada kewajiban dia, tidak ada kewajiban dia. Kalau ngebut kemudian tidak bisa ngerem karena terlalu ngebut, maka di sini ada unsur pembunuhan khata', tidak sengaja. Kalau kecepatan standar, namun karena tiba-tiba dan maka dia tidak bisa menghentikan mobil, maka ini caranya hadar sia-sia, tidak ada dia untuknya. Kemudian pasal yang kedua adalah al-qisas fil jirah, qisas berkaitan dengan masalah luka melukai. Sinnahu walahu ain yuqla'a sinnahu wa sajahu sajahu fi ra'i au wajhihi fa audu fa audu hudna kalau ayat subuh kadzalika amma idza lam yumkin al salatu nisfu ayusira lahu hudman badinan au yasjuhu dunal yasjuhu yasjuhu dunal mutihati fala yusra'ul qisasu fala tajibu diyatu al-mahdudatu awil arsu. Nah, al-qisas fil sirah, qisas berkaitan dengan luka, adalah satu hal yang ada dalilnya berdasarkan Quran dan Sunnah dan Ijma' dengan syarat adanya kesamaan. Maka jika ada orang yang memotong tangan kanan orang lain dari ruasnya, ruas tulangnya, boleh jadi misalnya pergelangan tangan atau siku, falahu, maka orang yang dipotong punya hak qisas memotong tangan orang tersebut. Demikian juga jika ada orang yang merontokkan gigi orang lain, menanggalkan gigi seseorang, maka orang yang dizalimi boleh punya hak untuk qisas, menanggalkan, mencopot, merontokkan gigi orang yang zalim. Wa idza sajjahu, sajjah itu luka di kepala. Dan jika dia melukai fi'ra'sihi di kepala atau di wajah, fa'audhal azma, sampai tulang terlihat, terkelupas kulitnya, tulang terlihat, maka orang yang dizalimi boleh qisas, juga melukai wajahnya seperti itu. Fa'amma adapun jika tidak mungkin al-musawatu dibalas dengan serupa, semisal orang tadi mematahkan tulang yang tersembunyi atau melukai luka di kepala namun tidak sampai derajat muadhiha, maka tidak dituntunkan qisas. Kemudian yang berlaku adalah wajib membayar fidyah yang telah ditentukan atau membayar arsy. Nanti akan lebih dibahas di catatan kaki. Sebelumnya catatan kaki yang pertama, al-sirah pihak qisas, ada qisas untuk luka, akan tapi dengan syarat kesamaan nama dan tempat, dan syarat yumkinul qisas, mungkin untuk melakukan qisas. Maka tidak boleh tangan kiri dipotong sebagai balasan karena motong tangan kanan. Kenapa? Karena namanya beda. Tidak boleh pula jempol dipotong gara-gara qisas karena motong jari manik. Demikian pula jari tengah tidak boleh dipotong gara-gara motong jari telunjuk, wahal majar dan seterusnya. Demikian pula aidan, demikian juga tidak ada qisas kalau mematahkan tulang yang tersembunyi, semisal tulang rusuk dan serupa itu. Hanya ada qisas untuk syai'in zahir, luka-luka yang kelihatan. Idza kana minal mifsal, jika dari ruas, semacam ruas telapak kaki atau ruas hasta, atau lauhadun, atau ada batas yang ta'ilaihi yang berujung padanya, semacam marinil anfi. Marinil anfi adalah malana minhu, adalah bagian hidung yang lunak. Bagian hidung yang lunak. Nah, ini Al-anfu, yang namanya hidung itu ada dua bagian, ada qosbah wa al-azmu, tulang yang keras. Nah, ini pangkal hidung, tulangnya keras. Dan walahu marinun, dan ada yang lembek, yang lunak. Wawa gudruful lin, falakota amarinahu. Maka jika ada orang yang zalim dengan mematahkan sisi lunak tulang, maka mungkin ada kisah. Akan tapi jika dia mematahkan tulang yang keras, yaitu qosbah, maka tidak mungkin ada kisah. Hadza fi ma sabaqa musallamun. Keterangan di atas di masa silam adalah satu hal yang bisa diterima, mengingat teknologi manusia masa silam. Anal qisas, setiap qisas jika patah itu min ghairi mifsal, tidak di ruas di tengah-tengah sini, bukan di ruas, maka tidak mungkin ada qisas. Lita'adul ilmusawah, karena menyamakannya satu hal yang tidak bisa. Akan tetapi di zaman ini, bapak datar ketip dan setelah majunya ilmu kedokteran, maka yumkinul kisah, mungkin kisah. Walau lam yakun maksil, walau lam yakun minal maksil, atau meskipun patah tulang tersebut tidak di was-wasnya. Maka kedokteran bisa ngecek ini yang patah berapa. Nah, cara matahkan kalau ya, ini ada dua tulang, yang patah sebelah mana di ronsen bisa. Gimana kalau cuma yang patah atas? Ini ada dua tulang ya. Gimana cara matahkan yang atas tanpa bawah supaya bisa sama? Wa'idha asbatna al-qisas, dan jika kita tetapkan adanya qisas, fa'inana nusbitu binisbah, maka kita menetapkannya dengan nisbah, tidak dengan kadar. Li'anau, karena qad yakunu, boleh jadi satu orang itu hastanya panjang. Fa'idha qadarna, maka jika kita andaikan, kita berandai-andai, anal mujna alai, maksudnya korban itu hastanya panjang, sedangkan aljani pelaku itu hastanya pendek. Wakulna bil mikdar, dan yang jadi acuan itu adalah kadar. Farubama, maka boleh jadi kita akan potong semua hastanya. Wa idza qulna bin nisbah, namun jika yang jadi tolak ukur adalah nisbah, arafna, maka kita bisa mengetahui kan berapa persentase al-maqtu' yang terpotong dari tangan korban. Jika kita katakan yang terpotong setengah, naqut minal akhar an-nis, maka kita ambil dari korban, dari pelaku kezaliman juga setengah. Maka tentang masalah sebelah mana yang dipotong, itu tolak ukurnya persentase, nisbah. Kalau ini kurang lebih tengah-tengah, maka setengah. Yang lain pelakunya itu ukuran hastanya berbeda, maka yang jadi tolak ukur setengah. Tidak jarak dari sini sekian, nanti yang pendek ternyata sampai sini, maksudnya yang dipatahkan, enggak. Namun yang jadi tolak ukur adalah nisbah, persentase, la mikdar, bukan panjang, bukan ukuran. Kemudian jika tidak mungkin kisah tadi apa, maka bayar fiat yang telah ditentukan atau arsh. Yusamiha arsh ini dinamai oleh para fuqaha dengan sebutan hukumah. Atau hukumah itu kalau bahasa Arab sekarang artinya pemerintah. Ini kalau dalam bahasa fuqaha beda, hukumah itu bukan pemerintah. Hukumah itu masalah kisah. Ini kalau dalam bahasa Arab sekarang hukumah artinya pemerintah. Penulis mengatakan al-wajib bil-shirah, maka yang wajib berkaitan dengan masalah luka melukai sehingga tidak mungkin kisah adalah bayar fiat atau hukumah. Hukumah itu sama dengan arsh. Kita mengetahui arsh dengan cara mengandaikan orang merdeka ini seakan-akan budak, ya, dan budak ini laisa fi jinayah, pada awalnya dia tidak ada cacatnya. Summa yukodak, kemudian kita andaikan budak ini kemudian mengena, terkena cacat. Faidah kodana, maka jika kita andaikan bahasanya orang ini seandainya dia budak sebelum dilukai, maka harganya 10.000 rial, setelah dilukai harganya 9.000 rial. Maka kita, maka pelaku kezaliman tadi wajib menyerahkan 10 asraf dia. Asarah, asaratul alaf 10.000, kemudian 9.000, berarti selisihnya 1.000, ya. Maka kita noktih, kita berikan padanya 1.000 rial, ini statusnya 1/10 dia. Di anal mikdar yunsab ilal dia, karena kadar itu kita kaitkan dengan dia. 1.000 rial itu kalau dihubungkan dengan 10.000 rial, dia adalah 1/10. Maka dia utuh, dia nyawa, itu kalau pakai rial di sini kata Syekh Utsaimin 10.000 rial. Kalau pakai rial itu nilai dia itu 10.000 rial. Berapa? Kali 2.500, 2.300, 2.500 lah. Sepuluh, nolnya ada 4, terus ditambah 2.500, nolnya tambah 2.500 tambah nolnya tambah 2, 4 tambah 2, 6, tapi 25 nya kali 3 nolnya sudah 6, tambah 2, 6 tambah 2, 5 depan ini 25 juta, coba cuma sedikit. Fanutihi, maka 1.000 rial jika kita hubungkan dengan 10.000 rial, maka dia 1/10. Fanuti, maka kita berikan kepadanya 1/10 dia hadal adwi, untuk anggota badan ini. Wisa mahadha hukumah, dan ini disebut hukumah. 1/10 itu 1/10 untuk tadi 10.000 itu diat satu anggota badan. Nah itu namanya arsh. Arsh itu selisih. Jadi maka bayarnya anggap saja ini budak, kalau enggak cacat dijual di pasar budak nilainya sekian, kalau dia cacat dijual di pasar budak nilainya berapa. Nah selisih itu namanya arsh, itu yang wajib diberikan. Ya, demikian takfir hadal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya menyelesaikan ini kemudian dulu.